زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بشرف الصالحين في دعاء الله وعبادته بظنهم يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يريد ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى غير الله. وهذه اعظم مساله خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتى باللقاء واخبر عنه دين الله الذي ارسل فيه جميع الرسل، واخبر عنه ايضا من الاعمال الى الخالق، واخبر ان من فعل ما استغفر فقد حرم الله عن الجنه ومأواه الناس. وهذه هي المساله التي تفرق الناس لاجلها بين مسلم وكافر، وعندها وعند العداوه، ولاجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المسألة الأولى مسألة هي الإسلام وبمباركة هي الإسلام. يجب أن تتبعك لدي مسائل جنسية في بركارة يجب في وقت جيدية. المسألة الأولى هي الإسلام أنهم يتعبدون لشرف الصالحين، أنهم خصيان ركا ورعران أنهم الجاهلية. قالوا لكم ورعران الجاهلية الجاهلية ركا جدا ورعران كعب المشركين ورعران يعني من يبسي الإسلام. أنهم يتعبدون لشرف الصالحين، mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan orang-orang saleh sebagai itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi menjadikan orang-orang orang-orang saleh sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala fi du'a'illahi, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ibadatihi, di dalam dan ibadahnya mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, mereka menjadikan orang-orang saleh orang yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza Wajalla, untuk menyampaikan doa yang mereka ucapkan, untuk menyampaikan kepada Allah Azza Wajalla hajat yang mereka butuhkan. Yuriduna syafa'atahum, mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, menjadikan orang-orang saleh tersebut agar mereka memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna syafa'atahum. Lidzatihim an Allah yang dibulan dengan berasangka, dengan berasangka bahwa Allah Subhanahu wa Taala mencintai dirinya. Ini perasaan orang-orang musyrikin ketika mereka berdoa, beribadah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Allah Taala. Mereka kira bahwa Allah Subhanahu wa Taala mencintai yang demikian. Wa an-salihin yuhibbuna, dan demikian juga mereka berprasangka mengira bahwa orang-orang soleh yang mereka jadikan sebagai wasail, sebagai perantara, mereka kira bahwa orang-orang soleh tersebut mencintai yang demikian. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan wa yasuduna min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Mereka beribadah terhadap sesuatu yang tidak bisa memberikan mudharat, tidak memiliki mudharat. Wa yasuduna min dunillahi, mereka beribadah kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak bisa memberikan kepada mereka mudharat, wa la yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun haula syuja'una 'inda Allah. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang saleh yang kami jadikan sebagai wasail adalah agar mereka bisa memberikan syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita bisa terkabul, agar kita punya kehidupan di sisi Allah Ta'ala, karena orang-orang saleh, orang-orang yang jiwanya bersih, orang-orang yang tidak berdemburan dengan dosa. Ada pun kita kepada mereka, orang yang banyak dosanya, berdemburan dengan dosanya, sehingga orang-orang saleh dijadikan sebagai perantara agar kita mendekatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kama qala ta'ala wa alladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma ya'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, orang-orang yang menjadikan para malaikat, para manusia, atau menjadikan orang-orang soleh yang mereka jadikan sebagai perantara, ma ya'buduna, mereka mengatakan bahwa kita tidak menyembah mereka illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, hanya saja agar mereka mendekatkan diri-diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala syahrul rabi' wa hadhihi a'dhamu man harami, maka ini adalah perkara yang terbesar, perkara yang paling pokok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisi, menentang ahlul bid'ah yang ini. Sehingga perkara yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perbuatan orang-orang musyrikin. Perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, sebagai wasail. Sebagai perantara, sebagai wasail. Wa in nadhafna salatan khalafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka bahwa perkara yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah SAW, dan perkara itu adalah perkara al-jahiliyah, mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Kalau kita lihat perbuatan al-jahiliyah yang demikian sangat banyak. Kalau kita tanya kepada al-kubuyin, kubuyin, andul kubus, bukan orang yang sudah mati. Kuburin maksudnya orang-orang yang kerjanya ke kuburan, bukan untuk misalnya assalamualaikum ahdia dengan mukminin dan muslimin, akan tapi berdoa di kuburan orang soleh. Apa kata mereka? Kata mereka adalah kita hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Jawabannya sama. Dan inilah masalah jahiliyah yang dulu terjadi dan yang paling diingkari oleh Rasulullah SAW dan sekarang banyak menimpa kaum muslimin. Rombongan dari mana-mana. Semua kuburan dikelilingi. Berdoa di kuburan yang dianggap paling hebat. Wallahualam isinya ada benar juga. Berdoa di kuburan, berzikir di kuburan, baca Al-Quran di situ. Kemudian menjadikan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan doa mereka atau sebagai perantara untuk memberikan manfaat, memberi kita kesembuhan sakit anaknya atau yang lain. Perkara ini adalah perkara jahiliyah yang sangat diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin. Harus diketahui bahwa masalah yang seperti ini justru masalah yang terbesar dan paling besar. Yang diingkari dan diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana zaman kita sekarang ini bahkan lagi banyak-banyaknya orang yang terjerumus dalam masalah seperti ini. Menjadikan orang soleh sebagai perantara untuk menyampaikan doanya di Allah Ta'ala. Fa'ala bil islahi. Maka Rasulullah SAW membawa ajaran al-islah di ibadah. Agar kita ikhlas di dalam beribadah, baik berdoa, baik menyembelih, semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menjadikan mereka sebagai para wasail, sebagai para perantara yang menjadikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Wa aktsaru annahu dinullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa al-Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diurusila bihi jami'ur rusul, yang mana semua para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan ikhlas dan ibadah lillahi azza wa jalla. Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ala diurusila bihi jami'ur rusul, yang diutus dengannya semua para rasul. Wa akhbara annahu la yuqbalu min al-a'mali illa al-qali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah memberikan kabar bahwa tidak akan diterima dari amalan-amalan kecuali yang ikhlas. Wa akhbara anna man sa'ala ma tahsanu faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa al-mawa. Dan Rasulullah SAW menceritakan bahwa barang siapa yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang ahlul jahiliyah, itu menjadikan orang-orang saleh baik dari kalangan para rasul, para anbiya ataupun yang lainnya sebagai perantara di sisi Allah Ta'ala untuk menyampaikan hajat keperluannya. Rafat haram Allah alaihi jannah wal mahwa munna. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dia untuk masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa hadhihi al mas'alah allati tafarraqa an-nas li ajliha. Dan perkara inilah perkara kesyirikan itu menjadikan orang-orang saleh sebagai wasail untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafarraqa an-nas li ajliha baina muslimin wa kafir. Yang manusia menjadi terpecah, berpisah. Karena masalah inilah manusia berpisah antara muslim dan kafir, terbedakan. Kalau muslim tidak akan menjadikan mereka sebagai perantara untuk memberikan syafaat di sisi Allah Ta'ala. untuk menyampaikan doanya. Kalau kafir, memang demikian perbuatan mereka. Terpisah antara muslim dan kafir. Wa indaha wa ra'atil adawah. Disitulah letaknya terjadi permusuhan antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW memerangi mereka orang-orang jahiliyah karena tadi. Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrikin karena perbuatannya yang memberi tadi. Menjadikan mereka sebagai wasail, sebagai perantara agar mereka memberikan syafaat dan menyampaikan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajliha syuri'al jihad. Dan karena inilah kemudian disyariatkan al-jihad, memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka, itu orang-orang musyrikin. Perangi orang-orang kafir, orang musyrikin hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini baru terjemahnya. Kita ambil faedah. Kita insya Allah akan mengambil beberapa faedah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Bahwa yang pertama, yang dimaksud kesyirikan, syirik, ya, ia dimaksud kesyirikan, dan ini perkara yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Bahwa menjadikan orang-orang saleh, baik dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan para rasul dan kalangan para nabi ataupun orang-orang saleh yang lain, menjadikan mereka sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa para malaikat, para rasul, para nabi, atau para wali, mereka adalah orang-orang yang mempunyai hijab, mempunyai kedudukan, mempunyai manzilah yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita adalah orang yang banyak dosanya. Adapun kita orang yang banyak kesalahannya. Oleh karena itu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka kita menjadikan para malaikat agar mereka menyampaikan doa-doa kita di sisi Allah. Kita menjadikan para nabi dan para rasul sebagai pemberi syafaat, agar mereka memberikan syafaat, meminta syafaat, atau mereka menyampaikan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat syirik. Ini yang dikatakan kesyirikan yang betul-betul kesyirikan. Jadi menjadikan mereka sebagai wasail untuk mendatangkan manfaat atau agar mereka menyampaikan hajat-hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kesyirikan. Dan ini asal perbuatan syirik dari zaman dahulu sampai terus menerus. Kesyirikan seperti itu. Bukan yang dimaksud kesyirikan orang sekedar kemudian dia bawa patung nyembah di bawah patung. Bukan. Akan tapi justru kesyirikan yang paling pokok dan terjadi itu seperti itu. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Apa kesyirikan yang terjadi? Mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Oleh karena ketika Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah kepada mereka agar meninggalkan semua kesyirikan-kesyirikan tersebut, maka mereka mengatakan bahwa la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wajjan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaghuth wa la. Maka mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, jangan kalian tinggalkan sembah-sembah kalian, وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يهود ولا يعوق ولا نصر. Nama-nama ini semua adalah orang-orang soleh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, orang-orang soleh. Kemudian mereka dijadikan sebagai perantara agar menyampaikan hajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menyampaikan doa-doa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menjelaskan ketika seseorang ingin meminta kepada seorang pembesar. Kalau manusia, istilahnya rakyat kecil, ingin meminta kepada pembesar, biasanya pakai siapa? Biasanya mereka memakai wasaid, perantara, artinya orang-orang yang ada di sekeliling raja, yang omongan mereka didengar, yang dia itu dikenal. Kemudian kalau tidak mengkabulkan, maka pembesar tersebut akan merasa malu. Akan merasa malu. Sehingga mereka menjadikan orang-orang yang dikeliling raja tersebut sebagai perantara untuk menyampaikan hajat keperluannya. Sebab kalau langsung minta tidak akan didengar. Kalau langsung minta maka tidak akan dikabulkan. Kamu siapa? Tidak dikenal orangnya. Akan tapi kalau pakai orang yang sekiranya punya kedudukan, punya manzilah di sisi raja tersebut, maka permintaan tersebut akan segera dikabulkan. Ini don, ini namanya ini disiksa. Persangkaan yang demikian kemudian diterapkan ini untuk meminta hajat dan berdoa dan meminta segala keperluannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadikan malaikat-malaikat ataupun para nabi ataupun para rasul ataupun para orang saleh sebagaimana kedudukannya orang-orang yang ada di sisi raja. Ini namanya istiqsa. Orang beribadah akan tapi pakai istiqsa, pakai hawa nafsu, pakai anggapan yang bagus. Sehingga kalau kita berdoa di sisi wali, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita memohon pada wali tersebut untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkabul. Kenapa? Karena wali ini adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini. Nah, seperti ini yang menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Qala ta'ala fi kitabil karim wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala kibadi Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'u du'a. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberi keturunan setelah dalam keadaan syaitan, dalam keadaan sudah sangat tua, dan istrinya juga dalam keadaan sudah sangat tua, diberi keturunan Nabi Allah Ishaq. Wa qala alhamdulillahilladzi wahabani 'ala kibar Ismail wa Ishaq. Diberi Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'u du'a. Sesungguhnya Rabbu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar doa. Maha mendengar doa. Tidak perlu untuk menjadikan mereka sebagai perantara. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa yang diucapkan oleh orang yang berdoa. Oleh karena itu ketika iktidal bangkit dari rukuk, apa doanya? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Kenapa menjadikan mereka sebagai perantara? Kenapa menjadikan apa namanya para malaikat sebagai perantara? Padahal Allah Subhanahu wa taala mendengar di mana saja kamu berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i ila da'an, fa yastajibu wa yu'minu bi la'allahum yahtadun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doanya orang yang berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Bukan sebagaimana perkiraan bahwa Allah seperti raja, tidak tahu kebutuhan rakyatnya kecuali dengan perantara para orang yang di sekelilingnya. Ini namanya su'udzan billah. Sangat berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqna al-insana wa nahnu nuwaswisu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tersirat yang ada dalam hati manusia. Bagaimana tidak mengetahui kecuali dengan para perantara tadi? Ketika para perantara menyampaikan hajat manusia, baru Allah taala tahu. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan kekufuran yang sangat besar. Kufur yang sangat besar. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengabulkan doanya orang yang berdoa kecuali dengan para pemberi syafaat? Apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian lemah karena malu dengan para pemberi syafaat? Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Kesyirikan yang sangat besar. Su'udzan billah azza wajalla, tidak berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang terjadi demikian. Oleh karena itu mereka beribadah kepada Lat wa Uzza wa Manat. Bukan mereka meyakini bahwa Lat yang menciptakan mereka. Tidaklah meyakini bahwa Lat yang menyembuhkan sakitnya mereka. Bukan meyakini bahwa Lat yang memberikan rezeki pada mereka. Bukan, akan tetapi Lat orang soleh. Uzza juga demikian. Hingga mereka adalah orang-orang soleh yang nantinya akan mengantarkan doa-doa kita. Ketika kita doa di sisi Lata, maka Lata akan mendengar dan akan menyampaikan doa kita. Ini bentuk ibadahnya. Ya. Bentuk ibadahnya demikian. Bukan untuk kemudian mereka sujud di depan patung Lata. Tidak. Akan tapi mereka menjadikan Lata wal Uzza dan sebagainya hanyalah sebagai perantara. Apa rahimu Lata wal Uzza? Wa manata salihat al-ukhra? Alakumu zakara wal Uzza? Tilka idan kismatun diza. In hiya ila smahun sampai tumuha antum wa abarukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Iya tadi'una ila dhan. Wa ma tahwa al-anfus. Yang menjadikan mereka beribadah kepada Lata dan Uzza dan yang lain sebagainya adalah karena mengikuti prasangka belakang. Istihsan, menurut kita demikian, bahwa Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita doa di sisi kuburan para wali. Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita jadikan para malaikat, para rasul dan para nabi, para wali-wali yang mereka sudah punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala akan mengabulkan atas syafaat mereka. Ini adalah tidak lain karena dzan wa ma tahwa al-anfus, dan juga karena hanya keinginan hawa nafsu belaka. Hawa nafsu belaka. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Sehingga subhanallah, ya, di zaman kita masih banyak orang-orang yang punya sifat ahlul jahiliyah. Bukan tidak sekolah. Terkadang tambah sekolah, tambah jahiliyah. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mengerti, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengetahui sunnah, tidak mengerti apa yang dimaksud kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anahum yata'abbaduna fi syirkis salihin fi du'aihi, ketika berdoa. Pasti demikian orang-orang musyrikin. Ketika kita katakan, kenapa kamu menyembah pada wali? Dia mengatakan, wallah wallah, ibadah lillah. Iya Pak ya? Coba kamu datang ke salah satu kuburan yang mereka lagi doa di sisi kuburan. Kamu katakan, kenapa kamu beribadah untuk wali? Wallah, demi Allah. Sumpah. Ibadah itu untuk Allah. Pasti begitu. Tapi, saya kan orang yang kotor. Kemarin aja baru nyopet. Banyak dosanya, sering korupsi dan sebagainya. Bagaimana doa saya akan dikabulkan? Tentunya wali yang di sini ini adalah wali yang bersih, jiwanya khalis, punya kedudukan di sisi Allah Taala. Kalau kita menjadikan mereka sebagai perantara, maka paling tidak doa kita akan didengar walaupun belum dikabulkan, tapi didengar dulu. Kalau kita telaten, rajin minta kepada wali, merengek, dan wali itu akan menyampaikan kepada Allah, Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Karena kita sudah benar-benar dikenal oleh Allah dengan perantara si wali tersebut. Nah, ini yang dikatakan ain syirik, kesyirikan yang benar-benar tulen ya ini. Ya. Yang samar bagi manusia, yang kebanyakan orang tidak tahu kalau itu perbuatan asyirkiyat. Mereka meyakini ibadah untuk Allah. Mereka meyakini tidak boleh untuk selain Allah. Saya tidak menyembah wali tersebut. Masa saya beribadah pada wali, musyrik saya. Takut ya. Yang mereka meyakini bahwa kalau saya beribadah pada wali, saya musyrik. Kalau saya menyembah pada wali, saya musyrik. Kenapa? Karena menyembah pada selain Allah. Tapi beribadah pada Allah, berdoa kepada Allah, hanya mereka sebagai para perantara kita. Tanya tuh orang-orang yang keliling kuburan sampai di Irian Jaya. Paling sering jawabannya tidak lain seperti itu saja. Mereka kita jadikan sebagai para perantara. Dan mereka akan berhujjah. Coba kamu bayangkan. Kamu punya kebutuhan? Punya. Kepada siapa kamu minta? Misalnya minta kepada seorang besar. Kamu langsung ketok pintu sana dibuka? Apa jawabannya? Bisa jadi dibuka, bisa jadi tidak. Tapi pada umumnya belum sampai di pintu aja, kita tidak pergi kamu. Gak akan didengar. Walaupun kamu jujur, orang terjujur, paling bersih, paling takwa, anti korupsi, gak akan didengar. Kamu orang gak dikenal. Tapi coba, yang membawa kamu orang yang ada di sisi raja, dikenal, diketahui, bahkan orang tersebut punya wibawa, bahkan orang tersebut yang mengatur raja tersebut, sehingga gimana? Iya, mengatur raja ke sana atas petunjuknya dia, nasihat, dia mengatur, bahkan raja tersebut akan senantiasa tunduk dengan perintahnya, ke sana, perkara seperti ini. Coba. Kalau kamu sudah dapat orang seperti ini di sisi raja, kebutuhan apapun walaupun kamu korupsi dikabulkan. Ini hujahnya, akal-akalan, akliyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti itu. Diserupakan dengan makhluknya yang seperti itu. Makhluk yang sangat lemah. Tidak mendengar suara semuanya. Tidak bisa melihat keadaan manusia. Tidak mengetahui apa keperluan manusia. Kecuali dengan para perantara. Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan demikian. Maka inilah yang dikatakan bahwa kita katakan pada dia, ini bagi orang di dunia. Yang mana raja kamu makhluk. Raja kamu makhluk. Yang mana raja kamu adalah bisa mendengar, bisa tidak. Pendengarannya kalaupun mendengar terbatas. Penglihatannya juga terbatas. Ini. Semuanya terbatas. Kita katakan, apakah sekiranya kamu samakan Allah dengan demikian? Apa jawaban dia kira-kira? Apakah kamu samakan Allah dengan raja tersebut yang demikian? Tentunya dia kalau mengatakan iya, betul-betul saya kafir dia. Dia mengatakan, saya tidak menyatakan demikian, akan tapi hanya wali ini sebagai para perantara. Ya itu sih. Subhanallah. Ini musyrik. Musyrikun kafir. Inilah perbuatan ahlul jahiliyah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdakwah memerangi kesyirikan yang seperti ini. Ini. Rasulullah SAW mengajarkan Islam, mendatangkan al-Islam, datang bawa agama Islam, mengamberikan ajaran al-Ikhlas, tidak lain memerangi kesyirikan yang bentuknya seperti tadi. Karena orang-orang musyrikin dulu menjadikan mereka hanya sebagai wasa'id, sebagai perantara. Inilah yang dikatakan asyir kesyirikan, yaitu menjadikan orang-orang saleh sebagai sebentuk tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam doa dan ibadah mereka. Fa'ta bil ikhlas, maka Islam Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran yang ikhlas. Al-ikhlas di mana khalis lillah azza wajal, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang berdoa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar. Qasami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa Allahu yasma'u ta'awurakuma inna Allaha samii'un basir. Hawla mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal suaminya. Suaminya mengatakan anti kadhari ummi, kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya kamu haram bagi saya. Kamu haram bagi saya, tidak halal. Haram. Kedudukannya kamu seperti ibuku. Haulah tersakiti dengan ucapan tersebut, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ada di samping pintu. Dia mengatakan, "Samitu ba'dha qaliha wa lam asma' ba'dha." Saya mendengar sebagian ucapannya dan tidak mendengar sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy menurunkan ayatnya, "Wa sami'allahu qawla allati tujadiluka bi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadukan perihal suaminya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan doanya orang yang berdoa. La yazalu yastajabu li ahadikum ma lam yajid ismin wa la rahimin. Senantiasa doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama tidak berdoa yang bersifat dosa dan memutus persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan pertolongan terhadap hamba-hamba tanpa ada permintaan dari para sahabat. Tidak adanya permintaan dari para wasaid, para perantara. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha walaupun Rasulullah di Badri wa antum azillah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian ketika perang Badar dan kalian dalam keadaan lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sore sampai pagi. Berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Sehingga al-ikhlas, yang namanya ikhlas adalah berdoa dan menjadikan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai perantara-perantara untuk menyampaikan doa-doa kita. Karena itu adalah merupakan kesyirikan. Karena itu adalah mengkiaskan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah. Laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Fa akhbara anhu dinullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah tidak menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara-perantara untuk menyampaikan doa-doa kita adalah itulah yang dikatakan agama Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ursila bihi jami'ur rusul, yang mana semua para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang ikhlas. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul yang itu sebabnya tidak lain adalah agar mereka membawa dakwah an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan semua para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain agar menyampaikan kepada kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan doanya kepada Allah, sembelihannya kepada Allah, dan semua amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu la yuqbalu min al-a'mali ila al-qalb. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan bahwa tidak akan diterima dari amalan-amalan kecuali yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan yang ikhlas. Adapun amalan yang tidak ikhlas, amalan untuk Allah dan juga amalan untuk selain Allah, ini namanya menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Maka yang demikian tidak akan diterima amalannya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hapus semua amalan yang mereka lakukan. Laisa asyraku la yakhlasana amalun wa la takunanna min al-khasirin. Dan jika kamu berbuat syirik, niscaya amalan kamu akan terhapus dan benar-benar kamu akan menjadi orang yang rugi. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan tersebut bersifat dari bid'ah. Sehingga terpenuhi dua syarat, yang pertama al-ikhlas lillah azza wa jalla, yang kedua adalah mutaba'ah mengikuti apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha bi amrina hadha ma laysa minhu wara, karena barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini yang tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut akan tertolak. Oleh karena itu dua syarat ini dijadikan syarat pokok agar amalan tersebut diterima, ikhlas lillah azza wa jalla dan mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara anna man fa'ala ma tahtanu faqad harama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa orang yang mengerjakan perkara-perkara yang dianggap oleh orang musyrikin itu baik, seperti tadi menjadikan para nabi, para rasul, para malaikat sebagai wasatid, sebagai perantara agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah taala, baik untuk mendatangkan manfaat atau untuk menghilangkan yaitu bahaya yaitu madarat. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Orang itu diharamkan masuk surga dan tempatnya ke neraka karena dia telah melakukan asyirkul akbar, telah melakukan kesyirikan besar. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang membuat sekutu bagi Allah taala, berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allahu 'alaihi jannah, Maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi surga wa maqwa'una dan tempatnya dalam neraka wa ma lidzalimin min ansar, dan mereka orang-orang zalimin musyrikin tidak akan mempunyai satu penolong pun. Karena yang mereka jadikan perantara nanti akan terlepas diri, akan cuci tangan. Wa yawma nashruhum jami'an thumma naqulu lil-ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyana bainahum wa qala syurakaukum ma kuntum iyyana ta'budun. Ini ketika di hari kiamat, ketika dikumpulkan, maka orang-orang soleh yang dijadikan sebagai perantara mereka terlepas diri. Ma kuntum iyyana ta'budun, tidaklah kalian beribadah kepada kita. Berlepas diri. Ittabaru alladzina tubihu min alladzina tabau. Ketika berlepas dirinya orang-orang yang diikuti dari para pengikutnya, yang mereka kira di dunia akan berikan syafaat dari Allah Taala, bahkan mereka berlepas diri. Wa yauma yashuru jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kan ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat pun demikian, berlepas diri dari ibadah yang mereka lakukan, sehingga di hari kiamat menjadi orang yang sangat merugi. Kuncinal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang sangat-sangat merugi adalah orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan menjadikan dia sebagai penduduk neraka. Inna ma yusbillah faqad harramallahu alaihim jannah. وهذه هي المرحلة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. Perkara inilah yang kemudian manusia menjadi berpisah antara muslim dan kafir. Muslim dan kafir tidak boleh bersatu, harus berpisah. Tidak boleh bersatu muslim dan kafir, karena orang yang menjadikan orang-orang soleh ataupun menjadikan para nabi dan para rasul sebagai wasa'id agar mereka menyampaikan doa dan mereka di sisi Allah Ta'ala, mereka hukumnya adalah kafir. Inilah sebenarnya yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berpisah? Karena mereka terus beribadah demikian, menjadikan mereka sebagai wasa'id, sebagai perantara, menjadikan orang-orang sebagai perantara untuk menyampaikan doanya agar mereka mendapat syafaat di sisi Allah Ta'ala. Yang semacam ini mereka dihukumi orang musyrik, orang kafir. Adapun orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tulus bentuknya, ikhlas padanya, maka dia adalah muslim. Dengan makna ini terpecahlah manusia. Wa indaha waqa'atil adawa, dan dengan masalah ini terjadilah permusuhan. Ada terjadi permusuhan karena orang muslim mukmin harus mengingkari tauhid. Orang muslim mukmin harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Harus berlepas diri. Wa yuqala ilaihi wa ilaihi wa qawmi inni arada bima ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdi wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yahdinun. Wa kana lakum usatan hasanatan fi ibrahima wa alladhina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Harus terjadi permusuhan, jika tidak boleh orang muslim dengan orang kafir bersatu, tidak boleh. Tidak boleh orang muslim dengan musyrik bersatu, tidak boleh. Harus terjadi jurang pemisah, harus terjadi permusuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena perbuatan syirik. Wa inda hawa ma'ala dawa wa lihanjiyah syirik syirik. Dan karenanya, disayangkan syirik.